Citunada Via Valen. Sakura Record Surabaya. Buat Cakerjo. Citunada Via Nisti semuanya, terima kasih. Via Nisti digoyang. Enak. PGV. Janji ku tak boleh.